Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan hadis Jibril yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala sebagai dalil tentang maratib dinul Islam, tingkatan-tingkatan dinul Islam, al-Islam dan al-iman dan al-ihsan. Telah kita baca sebagian lafaz dari hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita lanjut pada lafaz yang berikutnya. Faqal ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini dalil dari tingkatan dinul Islam yang pertama, yaitu al-Islam. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kemudian yang kedua engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kemudian yang ketiga engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadan, yang keempat engkau menunaikan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian yang terakhir yang kelima engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Ini Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau menjawabnya dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Qal, kemudian Jibril alaihi salatu wassalam berkata setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang pertanyaan al-Islam, qala sadaqta, kata Jibril alaihi salatu wassalam, engkau telah benar, benar jawabanmu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kata Umar bin Khattab, kami heran, dia yang bertanya kok dia yang membenarkan. Nah, biasanya orang bertanya itu dia belum tahu sebelumnya biasanya, tapi ini dia bertanya dan membenarkan, sehingga bertambah heran. para sahabat radhiyallahu taala anhum yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyara penjelasan. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala beliau berkata al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalawatu wa tuti zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Zakara lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam arkanul Islam allati la budda minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun Islam yang la budda minha, yang mesti, yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Wallati in tahaqqaqat wa wujidat tahaqqaqal Islam. Yaitu rukun-rukun atau perkara-perkara yang jika terwujud dan ada tahaqqaqal Islam, maka akan terwujud Islam. Jika ada lima perkara tersebut, maka tahaqqaqal Islam. Nah, terwujudlah Islam pada diri seseorang. Wa mazada 'alaiha min al-umur al-ukhra, adapun selebihnya dari selain rukun Islam, karena masih banyak tentang ajaran-ajaran Islam yang lain. Adapun yang lima ini adalah rukun-rukunnya. Masih ada ajaran-ajaran yang lain, syariat-syariat yang lain, akan tetapi selain daripada lima rukun ini, fahiyya mukammilat, maka adalah mukammilat sebagai penyempurna. Selain daripada rukun Islam ini adalah amalan-amalan yang penyempurna. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam iqtasara ala bayani arkanil Islam. Di dalam hadis ini, ketika beliau ditanya tentang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan penjelasan rukun-rukun Islam. Ketika beliau ditanya, "Wa akhbirni anil Islam," kabarkan kepadaku tentang Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan mencukupkan pada penjelasan rukun-rukun Islam. Wa illa Islam lebih luas dari itu. Tapi beliau mencukupkan untuk menjelaskan dengan rukun-rukun Islam. Karena inilah yang pokok, inilah yang dasar. Li'anal jawabah, karena jawaban itu kullama kana mukhtasaran, semakin ringkas, semakin singkat, kana ashala 'alal muta'allim wasami', maka akan semakin mudah bagi pelajar dan juga bagi orang yang mendengarkan. Jadi ketika ada pertanyaan, kemudian dijawab dengan ringkas, padat, singkat, maka ini akan lebih mudah bagi pelajar dan juga bagi pendengar, ya, untuk memahaminya. Wasahula 'alaihi hifdhuhu wa wa'yuhu, dan akan mudah baginya untuk menjaganya dan menangkapnya. Mudah untuk menghafalnya dan menangkapnya. Nah, ini ketika jawaban mukhtasar, ringkas, tidak bertele-tele, ya. Nah, tidak panjang lebar tetapi ringkas padat. Akan lebih mudah untuk dihafal dan lebih mudah untuk ditangkap. Lebih mudah untuk diingat. Bainama law tala al-jawab tasya'aba 'ala al-hadirin. Dan jika panjang jawaban, ya, maka akan bercabang-cabang pula, ya. Nah, bagi para pendengar, bagi para hadirin, ya. Nah, akan terpisah-pisah kalimat-kalimatnya, pembahasan-pembahasannya. Warubbama anna aktsarahum la yastau'ibu. Dan kadang-kadang mayoritas para hadirin, para pendengar yang mendengar jawaban tersebut, la yastau'ibu, tidak memahaminya ketika jawabannya panjang lebar bertele-tele. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril dengan ringkas dan padat, sehingga ketika beliau ditanya tentang Islam, beliau hanya menjawab rukun-rukunnya saja. Wa ila Islam luas. Padahal Islam luas. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meringkas jawaban pada pokok inti. Nah, dasar daripada Islam itu sendiri, yaitu dengan menyebutkan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Fahadha dalilun ala annal mas'ula yanbaghi an yatawakhal iqtisara mahmastata'a. Maka ini adalah dalil bahwasannya seorang mas'ul yang ditanya, yanbaghi an yatawakhal iqtisar, mestinya dia berupaya untuk meringkas jawaban, mahmastata'a, semampu dia, dengan kalimat-kalimat yang pendek tetapi la yukhil, pendek tetapi tidak mengurangi penjelasan atau tidak mengurangi makna. Pendek, padat dan mencakup. Nah, ini yang mesti diperhatikan oleh orang yang ditanya. Dia berusaha semampu dia tentunya ya, semampu dia untuk menjawab dengan jawaban yang ringkas. Wa yaktasiru ala syai'il daruri, dan mencukupkan untuk menyebutkan sesuatu yang daruri, yang penting-penting saja. Nah. Wa illa, padahal fal islamu akthar min dzalik, Islam itu lebih banyak daripada lima perkara itu saja dari rukun-rukun Islam. Islam lebih luas, lebih banyak. Hadhihi arkanuhu wa da'imuh. Akan tetapi inilah, yang lima inilah rukun-rukunnya dan penopang-penopangnya, allati yaqumu 'alaiha, yang Islam berdiri di atasnya. Baik, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril dengan mencukupkan pada penyebutan dan penjelasan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Wa illa Islam lebih banyak dari itu. Islam, syariat-syariatnya, ajaran-ajarannya lebih banyak dari itu. Akan tetapi selain daripada lima rukun ini adalah sebagai mukammilat, penyempurna. Qala, sadaqta. Kemudian Jibril berkata, engkau telah benar, jawabanmu benar. Hadhihi ajibatun tsaniyah. Ini adalah keheranan yang kedua. Sesuatu yang mengherankan yang kedua. Setelah tadi yang pertama apa? Yang pertama, nah, kondisinya ketika datang. Ya, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam. Tetapi kok tidak dikenal? Dia bukan musafirin. Kalau musafirin tentara, rambutnya kucel, bajunya kotor, debu, kakinya berdebu, musafir. Tapi ini masya Allah rapi, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam. Tetapi kok tidak ada yang kenal dari kalangan para sahabat? Ini menimbulkan keheranan di sisi para sahabat. Tambah lagi dia ini bertanya tentang Islam, kemudian dia yang membenarkan, sadaqta, jawabanmu benar. Tambah lagi heran para sahabat, ini sebenarnya siapa? Nah, wa qawluhu Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kemudian ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, kami heran kepada orang ini. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkan jawabannya. Fadalla ala annahu alim. Ini menunjukkan bahwasanya dia yang datang ini, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alim, orang yang berilmu, orang yang tahu. Sehingga dia mengatakan sadaqta, jawabanmu benar. Wa annahu la yas'alu su'ala jahil. Dan bahwasanya orang ini tidak bertanya seperti pertanyaannya orang yang bodoh. Kalau orang bodoh bertanya kemudian dijawab, maka dia menerima. Nah, artinya menerima, dia baru tahu ketika itu. Oh iya. Tetapi ini ya, dia membenarkan jawaban. Sodakta, jawabanmu benar. Ini menimbulkan keheranan di sisi para sahabat. Ini menunjukkan dia alim, orang berilmu. Dia tidak bertanya naam dengan pertanyaannya orang yang jahil, orang yang bodoh. Dia berilmu, sehingga dia membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yas'alu wa huwa 'alimun bidalil. Hanya saja dia bertanya dalam keadaan dia tahu dengan dalil. Dia bertanya dengan pertanyaan yang dia tahu jawabannya. Wa huwa 'alim bidalil annahu qala sadaqta. Hanya saja dia bertanya naam dalam keadaan dia seorang yang alim. Dia bertanya padahal dia mengerti tahu dengan jawabannya. Bidalil annahu qala sadaqta. Dalilnya adalah dia mengatakan sadaqta, engkau telah benar, jawabanmu benar. Fadalla ala annahu alimun. Ini menunjukkan bahwasanya orang tadi alim, orang yang berilmu. Falimadha yas'al? Kemudian kenapa orang tadi bertanya? Jawabannya ada di akhir hadis. Kenapa Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, padahal beliau tahu jawabannya, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Padahal Jibril alaihi salatu wasalam tahu jawabannya. Kenapa pria ini bertanya? Pria yang merupakan Jibril ini bertanya. Jawabannya ada di akhir hadis. Naam. Taib. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, fa inna Jibril atakum yuallimukum dinam. Sesungguhnya ini Jibril, pria tadi adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Jadi tujuannya apa bertanya? Untuk mengajarkan. Naam, kepada para sahabat. Untuk memberi pelajaran kepada para sahabat. Nah, memberi faedah kepada yang lain. Nah, ini juga dalil boleh bertanya. Nah, dengan pertanyaan yang mungkin dia sudah tahu jawabannya. Ya, dalam rangka apa? Memberikan pelajaran ke yang lain. Atau memberi faedah ke yang lain. Mungkin banyak yang baru-baru ya. Nah, dia bertanya, tolong jelaskan tentang makna salaf misalkan, atau tolong jelaskan tentang makna tauhid misalkan. Dia tahu jawabannya, tetapi untuk memberi faedah kepada yang baru-baru ini ya, karena banyak ini yang baru-baru misalkan, boleh ya. Nah, bertanya dengan bentuk yang seperti ini. Kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tentang Islam dan Jibril kemudian membenarkan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Jibril berkata lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qala akhbirni anil iman." Beliau beranjak ke tingkatan jinul Islam yang kedua, yaitu al iman. Kata Jibril Alaihi Wasallam, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Apa itu iman? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau mengimani Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek. Qala, kemudian Jibril menjawab, sadaqta, jawabanmu benar ya Muhammad. Nah, demikian pada jawaban tentang al-iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan dengan jawaban 6 rukun-rukun iman. Beliau mencukupkan dengan apa? Penjelasan rukun-rukun iman. Wa illa penjelasan tentang iman luas, ya. Nah, iman ada sekian cabangnya, ya. Bid'un wa sab'una syu'bah. 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatutul adhani tariq, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan diri di jalanan. Nah, artinya pembahasan iman luas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi, beliau menjawab dengan jawaban yang ringkas. Nah, agar lebih mudah difahami oleh para pelajar atau para pendengar, para hadirin. Sehingga beliau hanya menjelaskan tentang arkanul iman saja, rukun-rukun iman yang 6 saja. Nah, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Ini 6 rukun iman yang kesemuanya sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, tentang penjelasan arkan al-iman, rukun-rukun iman. Asyara penjelasan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qawluhu qala akhbirni anil iman qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Fadzakara lahu sallallahu alaihi wasallam arkanal iman as-sittah ba'da ma dzakara lahu arkanal islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Jibril rukun-rukun iman yang 6. Rukun-rukun iman yang 6 setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Jibril rukun-rukun Islam yang 5. Setelah menyebutkan rukun-rukun Islam yang 5, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun iman yang 6. Wal Islam wal iman idza dzukira jami'an. Kemudian kalimat Islam atau kata al-Islam dan kata al-Iman, jika dzukira, jika disebutkan dua-duanya jami'an, semuanya dalam satu kalimat, fal islamu ma'nahu al-a'malu dhahirah, maka Islam maknanya adalah amalan-amalan yang lahiriah, amalan-amalan yang nampak, ya, amalan-amalan yang nampak. Wal iman huwal a'malul batinah, sedangkan iman adalah amalan-amalan yang batin, amalan-amalan di dalam hati. Nah, ini ketika apa? Ketika Islam dan iman disebutkan dua-duanya. Islam dan iman disebutkan dua-duanya. Maka makna Islam adalah amalan-amalan yang nampak. Nah, mengucapkan dua kalimat syahadat ini nampak. Sholat nampak, ya. Nah, puasa, zakat, kemudian haji, ini amalan-amalan yang nampak. Dan amalan-amalan yang lain yang nampak yang banyak. Sedangkan iman adalah amalan-amalan batin, a'malul qulub, amalan hati. Wa ma yaqumu bihi min at-tasdiqi wal 'ilm. dan amalan-amalan yang iman tegak dengannya, seperti tasdiq, membenarkan, wal ilm, ilmu. Walaupun dah minal Islam wal iman jami'an, maka harus harus berislam dan beriman, kedua-duanya harus berislam dan harus beriman. Saya seorang muslim dan saya juga seorang mukmin. Saya adalah muslim, saya adalah mukmin. Ketika disebutkan dua kalimat ini, Islam dan iman, maka makna Islam adalah amalan-amalan yang lahir, yang terlihat, sedangkan iman adalah amalan-amalan batin, amalan hati yang tidak terlihat. Al-Islamu al-a'malu dhahira wal-imanu al-a'malu batinah. Maka Islam adalah amalan-amalan yang nampak dan iman adalah amalan-amalan yang batin. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ala niyatun wal-imanu fil qalb. Di sana ada hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu alaniyah. Islam itu adalah alaniyah, amalan yang nampak, terlihat. Wal iman fil qalb, sedangkan iman adalah di dalam hati. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, mengimani, meyakini. Nah, ini jika al-Islam dan al-Iman disebutkan kedua-duanya berbarengan, maka Islam bermakna amalan yang lahir, yang nampak, dohir, sedangkan iman adalah amalan yang batin, amalan hati. Kemudian wa in dzukira jami'an sara li kulli wahidin ma'nan khas bihi. Jika disebutkan kedua-duanya semuanya, maka setiap salah satu dari keduanya memiliki makna yang khusus. Nah, kayak tadi, makna yang khusus maknanya tadi, Islam amalan yang lahir, iman amalan yang batin. Jika keduanya disebutkan kedua-duanya berbarengan, maka masing-masing memiliki makna khusus. Kemudian wa in dzukira wahidun min huma dakhala fil akhar. Sekarang jika salah satunya yang disebut hanya Islam saja, nah, atau hanya iman saja yang disebutkan. Ana muslim atau ana mukmin, hanya menyebutkan Islam saja atau hanya menyebutkan iman saja. Jika disebutkan salah satunya, dakhala fil akhir, maka salah satunya masuk kepada yang lainnya. Jika saya katakan ana muslim, saya muslim, artinya saya juga beriman, ya, mencakup iman. Saya muslim, saya seorang muslim, artinya dia juga seorang mukmin yang mengimani terhadap Allah, mengimani malaikat-malaikat dan seterusnya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan iman, maka juga masuk makna Islam, artinya wahai kaum muslimin gitu. Nah, ya. Juga masuk makna al-Islam. Maksudnya orang-orang beriman di sini adalah muslimin, orang-orang yang muslim, orang-orang yang beragama Islam. Ini jika salah satunya disebut, maka salah satunya masuk kepada yang lainnya. Idza dzukirul iman wahdahu, jika iman disebutkan sendirian, dakhala fil Islam, maka Islam masuk pada makna iman. Maka Islam masuk di dalamnya, di dalam iman tersebut. Wa idza dzukira al-Islam wahdahu dakhala fil iman. Dan jika Islam disebutkan, Islam saja disebutkan, ya, dakhala fil iman, maka iman masuk di dalamnya. Iman masuk di dalamnya. Li'annahu la yasihu islamun biduni iman. Karena tidak sah Islam seseorang tanpa keimanan. Sehingga ketika dikatakan saya muslim, artinya dia juga adalah mukmin. Iman masuk di dalamnya. Atau dia hanya mengatakan saya mukmin, artinya apa? Islam masuk di dalamnya, artinya saya juga muslim. Karena tidak sah keislaman tanpa keimanan. Wala yasihu imanun bidun islam, dan tidak sah keimanan seseorang tanpa berislam. La budda minal itsnain, harus kedua-duanya. Harus muslim dan harus mukmin. Nah, sehingga ketika disebutkan salah satunya muslim saja atau mukmin saja atau Islam saja atau iman saja, maka salah satunya masuk di dalamnya. Jika hanya satu yang disebutkan. Fahuma mutalaziman, karena keduanya itu mutalaziman, saling berkaitan antara Islam dengan iman. Harus kedua-duanya, harus Islam dan harus iman. Harus berislam dan harus beriman. Walihada yakulun, oleh karena itu mereka mengatakan innal islama wal imana minal asma'il lati idha istama'at iftaraqat wa idha iftaraqat au infaradat ijtama'at. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya kalimat Islam dan iman adalah termasuk daripada nama-nama yang jika keduanya berkumpul, digabungkan Islam dan iman, iftarokot, maka maknanya berbeda. Jika bergabung keduanya Islam dan iman, maka maknanya memiliki masing-masing memiliki makna, maknanya beda. Yang Islam maknanya amalan-amalan yang dohir yang terlihat, dan iman artinya amalan-amalan yang batin yang tidak terlihat, amalan hati. Ini jika keduanya disebutkan berbarengan. Idza istama'at iftarokot. Jika bergabung, maka maknanya berbeda. Wa idza iftaraqat au infaradat istama'at. Jika terpisah, nah, salah satunya saja yang disebutkan, maka istama'at. Maka berkumpul keduanya dalam satu lafaz tadi. Misalkan hanya disebutkan Islam, maka iman masuk di dalamnya. Nah. Atau hanya disebutkan iman, maka Islam masuk di dalamnya. Jika terpisah, maka Islam ya iman, iman ya Islam. Ini jika terpisah. Islam ya iman, iman ya Islam. Islam masuk di dalamnya. Atau ketika Islam disebutkan secara sendirian, maka iman masuk di dalamnya. Karena tidak sah Islam seseorang tanpa keimanan, dan tidak sah keimanan seseorang tanpa keislaman. Ya. Nah. Namun jika keduanya bergabung, ya. Nah, saya adalah muslim mukmin, misalkan. Saya adalah seorang yang muslim dan mukmin. Maka maknanya apa? Islam di sini amalan yang lahir dan mukmin makna yang batin. Amalan-amalan yang batin. Dan jika hanya disebutkan salah satunya, maka keduanya bergabung. Keduanya bergabung. Iman ya Islam, Islam ya iman. Kemudian banyak ya contoh-contoh nama-nama yang bentuknya seperti ini. Yang jika dia bergabung, maka masing-masing memiliki makna yang khusus. Dan jika terpisah, hanya disebutkan salah satunya, maka salah satunya masuk pada sebagian yang lainnya. Contohnya diantara kalimat ini, Islam dan iman. Islam dan iman. Taib ae maknanya yadkhulu ba'daha fi ba'd. mana istama'at, apabila keduanya terpisah, Islam dan iman, maka istama'at, maka berkumpul keduanya. Ayadkhulu ba'daha fi ba'd, yaitu sebagiannya masuk pada sebagian yang lain. Islam masuk pada iman, iman masuk pada Islam. Li'annahuma mutalaziman, karena keduanya itu saling berkaitan. Saling berkaitan. La yanfakku ahaduhuma 'anil akhar, keduanya atau salah satunya tidak terpisah dari yang lain. Islam tidak bisa terpisah dari iman, iman tidak bisa terpisah dari Islam. Keduanya saling berkaitan, tidak bisa terpisah salah satunya dari yang lainnya. Fasa'alahu 'anil a'malidz zahirah wal a'malil batinah. Maka Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang zahir, yang lahir, dan juga bertanya tentang amalan-amalan yang batin. Nah, sehingga Jibril berkata, akhbirini 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, yaitu amalan-amalan yang lahir. Kemudian yang kedua pertanyaannya, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, yaitu amalan-amalan yang batin. Fabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam arkana kullin minal islami wal iman. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menjelaskan kepada Jibril tentang rukun-rukun dari Islam dan juga rukun-rukun dari iman. Rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Baik. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam bertanya dengan pertanyaan yang berikutnya. Qala akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ini tingkatan dinul Islam yang terakhir dan yang paling tinggi. Islam, iman, kemudian ihsan. Sekarang Jibril alaihissalatu wassalam bertanya tentang ihsan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qauluhu asyara penjelasan. Penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Qauluhu ucapannya, akhbirni 'anil Islam, 'anil ihsan, ya. Akhbirni 'anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yarak. Sabaqa telah berlalu. Annal muhsina huwa man ya'budullaha 'alal musyahadati wal yaqin ka'annahu yarallah. Bahwasanya orang yang muhsin, seorang yang ihsan atau seorang yang muhsin, dia adalah man ya'budullaha, orang yang beribadah kepada Allah, 'alal musyahada, di atas musyahada. Nah, penglihatan, yaitu penglihat, melihat, seakan-akan melihat Allah. Wal yakin, yaitu di atas keyakinan. Melihat Allah dengan hatinya. Ka'annahu yarah, seolah-olah atau seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tinggi derajatnya. Dan derajat ihsan yang tinggi, yang seperti ini. yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, yaitu beribadah kepada Allah alal musyahadah wal yakin. Au ya'buduhu alal muraqabah. Atau kalau tidak bisa seperti yang pertama tadi, tidak bisa seperti orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, maka au atau ya'buduhu alal muraqabah. Dia beribadah kepada Allah alal muraqabah, beribadah kepada Allah dalam keadaan merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Beribadah kepada Allah dan dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya, mengawasinya. Nah, ini tingkatan ihsan yang kedua. Dan yang pertama tadi lebih tinggi daripada yang kedua, sebagaimana telah berlalu penjelasannya tentang ihsan. Wa huwa ya'lamu anna Allah yarah. Beribadah di atas muraqabah, yaitu dia tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Fayusinul amal, sehingga dia akan memperbaiki dan memperbagus amalannya. Karena dia tahu Allah mengawasi dan melihatnya, maka dia memperbagus amalannya. Ini seorang yang ihsan, seorang yang muhsin. Li'anna Allah mutli'un alaih, karena dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Fal muhsin ya'budullah, maka seorang yang muhsin, yang ihsan, adalah dia yang beribadah kepada Allah imma alal musyahadah fil qalb. Nah, beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, itu melihat ru'yah qalbiyah, penglihatan dengan hatinya. Wa hadza akmal, dan ini yang lebih sempurna. Wa imma alal muraqabah, atau dia beribadah kepada Allah dalam keadaan merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Wa an ya'lama anna Allah yarah fi ayyi makanin, dan dia tahu bahwasanya Allah melihatnya di tempat manapun dia berada. Baik tempat yang tertutup atau tempat yang terbuka, ya, baik tempat yang terang atau tempat yang gelap, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Aw fi ayyi amalin ya'malu, atau pada amalan apapun yang dia kerjakan, Allah mengetahuinya. Sedikit atau banyak amalan yang dikerjakan oleh seseorang, Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Hadza huwal ihsan, inilah al ihsan. Kemudian Jibril mengatakan, na'am, qala sadaqta. Jawabanmu benar. Ini dalil yang menjadi syahid, yang menjadi inti pembahasan dalam hadis ini, yaitu tentang penjelasan Islam, iman dan ihsan. Yang ketiga perkara ini adalah maratibu dinil Islam, tingkatan-tingkatan dinul Islam. Nah, di mana tingkatan dinul Islam ada tiga, Islam, iman dan ihsan, dan yang paling tingginya adalah al-ihsan, kemudian iman, kemudian Islam. Baik. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang as-sa'ah, hari kiamat. Namun insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.